di wajahmu. Tak perlu kau bersedih cinta, tak mungkin bisa tuk melebur menjadi satu. Karena kita berdua berbeda. Jangan tanyakan mengapa, aku pun tak ada jawabnya. Bisa kau tangisi lagi, biarlah berlalu. Dalam hatiku takkan mungkin hilang, meski dirimu